إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبدة tiga amalan, tiga perkara, tiga perangai. Barang siapa ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, barang siapa Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selain keduanya. Siapa saja Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selainnya. Dan dia mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia kembali dan ia membenci kembali kepada kufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam api. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tanda-tanda, ciri-ciri seorang hamba yang mendapatkan, yang merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan tidak sama dengan manisnya gula, madu, ataupun yang lainnya dari benda-benda yang manis, makanan yang manis. Bukan itu yang dimaksud. Manisnya keimanan, yaitu kelezatan, ketenangan yang ia rasakan dalam hati. Sehingga ia mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang yang baik yang melakukan kebaikan. Tanda yang pertama, seseorang hamba yang merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selainnya. Siapapun dia, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada siapapun. Walaupun itu orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, istri kita, sahabat kita, dan yang lainnya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih tinggi di atas kecintaan kepada siapapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin. Karena kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan yang murni. Adapun kecintaan orang-orang musyrik, kecintaan yang terbagi. Sehingga kecintaan orang yang beriman lebih tinggi dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin. Demikian juga kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kecintaan yang mengikut kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, hamba Allah yang paling taat, yang paling saleh. Demikian juga kecintaan kita kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kecintaan kepada siapapun dari manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kecintaan kepada Rasulullah harus lebih tinggi. Bahkan harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Kecintaan kepada Rasulullah harus lebih besar, lebih tinggi. Sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisham, ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memegang tangan sahabat Umar bin Khattab, kemudian Umar menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la antahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari semua manusia kecuali diriku sendiri. Kamu adalah manusia yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, hatta akun ahabba ilaik min nafsik." "Tidak ya Umar, tidak boleh seperti itu. Aku tetap harus lebih kamu cintai walaupun dibandingkan dirimu sendiri." Kemudian Umar pun menyatakan, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." "Sekarang ya Rasulullah, engkaulah manusia yang paling aku cintai walaupun terhadap diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai." "Al-an ya Umar, sekaranglah wahai Umar. Sekarang kamu sudah tahu dan kamu telah mengucapkan yang wajib. Bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada siapapun dari manusia yang ada. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti jika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini butuh pembuktian. Tidak sebatas hanya pengakuan. Apa bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buktinya ialah kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar-khabar yang beliau sampaikan kita benarkan, perintah-perintah beliau kita kerjakan, larangan-larangan beliau kita tinggalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah dialah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dari ayat ini jelas, bahwa bukti jika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita mengaku cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mau mentaati beliau, kewajiban-kewajiban yang beliau perintahkan kita tidak kerjakan, keharaman-keharaman yang beliau larang darinya kita lakukan, ini perlu dipertanyakan pengakuan kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bukti kecintaannya adalah taat. Mentaati Rasulullah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang berikutnya, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda seorang hamba yang mendapatkan, merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seorang melainkan dia mencintai seorang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut adalah hamba yang taat kepada Allah, hamba yang saleh, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larangannya, sehingga ia pun mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencintainya hanya karena sebatas kerabat, keluarga, ataupun karena kedudukannya, karena hartanya. Tidak. Adapun mencintai kerabat, ini pada asalnya adalah kecintaan tabiat. Setiap orang Allah berikan tabiat mencintai keluarganya, kerabatnya, orang tuanya, anak-anaknya, saudaranya. Bukan hanya pada manusia saja, bahkan pada hewan pun Allah berikan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Ini namanya cinta tabiat. Adapun yang menjadi tanda seorang hamba mendapatkan, merasakan manisnya keimanan, dia mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba tersebut adalah hamba yang taat kepada Allah, hamba yang saleh, dia pun mencintainya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa seperti ini, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, Di antara keutamaannya diterangkan oleh Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara 7 golongan tersebut ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkumpul di dunia ini bersahabat, saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpisah pun di atasnya, berpisah meninggal, nah, tetap mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan naungan di hari kiamat kelak, di saat tidak naungan kecuali naungan darinya. Demikian juga keutamaan yang lainnya, mereka akan mendapatkan di hari kiamat kelak, Allah akan berikan kepada mereka mimbar dari cahaya yang disenangi oleh para nabi dan para syuhada. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutahabbuna qala Allah al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaqbiduhumun nabiyyun wasyuhada." Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang diinginkan, disenangi oleh para nabi dan para syuhada. Ini Allah akan berikan kepada mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sebab untuk menumbuhkan kecintaan kita dengan saudara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah menebarkan salam di antara kaum muslimin, di antara saudara kita, di tengah-tengah saudara kita. Demikian juga saling menziarahi, saling menjenguk. Di antara sebab menumbuhkan kecintaan kita dengan saudara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم متحاببتم أفشوا السلام بينكم. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan amalan? Jika kalian mengamalkannya, mengerjakannya, kalian akan saling mencintai di antara kalian. Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kita mengucapkan salam dan dia menjawab salam kita. Ini akan menumbuhkan kecintaan kita kepada saudara kita. Sebaliknya, jika kita berjumpa dengan saudara kita, masing-masing tidak mau mengucapkan salam, berpaling, akan muncul dalam hati kita kebencian terhadapnya, ketidaksenangan kepada saudara kita. Aku lakukan ini hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat, a'azzakumullah. Demikian juga di antara tanda seorang muslim, seorang mukmin yang mendapatkan manisnya keimanan, yang merasakan lezatnya keimanan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa an yaqra an ya'uda fil kufri ba'da id an qada Allah min kama yaqra an yuqda fil nar." Dia benci kembali kepada kufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Sangat membenci kekufuran. Baik sebelumnya dia bukan muslim, kemudian Allah berikan hidayah, ataupun lahir dalam keadaan beragama Islam, orang tuanya muslim. Dia sangat membenci kekufuran. Bahkan seandainya disuruh pilih, kamu mati, aku bunuh kamu, atau kamu kafir, murtad, atau aku akan membunuhmu, diancam, dia lebih pilih mati daripada murtad. Seorang mukmin yang sudah merasakan manisnya keimanan, dia akan mempertahankan keimanannya, keislamannya, walaupun nyawa taruhannya. Sebagaimana kisah yang masyhur, kisah Ashabul Ukhdud. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rajanya marah murka karena rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya merintahkan untuk digali parit. Kemudian dinyalakan api dalam parit tersebut dan diperintahkan kepada rakyatnya, siapa yang tidak mau kembali meninggalkan agamanya, siapa yang tidak mau meninggalkan keimanannya, tetap beriman kepada Allah, akan dilemparkan ke dalam parit tersebut. Mereka yang sudah merasakan manisnya keimanan, benci kepada kufuran, mereka lebih memilih mempertahankan keimannya, mempertahankan keimanannya, walaupun harus mati. Mereka pun berlomba-lomba karena mempertahankan keimanan mereka. Mereka berlomba-lomba masuk ke dalam parit. Sampai-sampai datang seorang ibu membawa anaknya yang masih bayi, masih kecil, belum bisa berbicara. Ibunya ragu apakah mau masuk ke dalam parit ataukah tidak. Bimbang. Akhirnya Allah berikan karomah. Anaknya masih kecil yang belum bisa bicara pada usianya, dia bisa berbicara. Ya umma isbiri innaki al-haq. Wahai ibuku, bersabarlah kamu, sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Akhirnya ia pun melompat bersama anaknya. Lebih memilih mati, mempertahankan keimanannya, dibandingkan murtad. Karena keimanan sudah masuk dalam hati mereka. Mereka sudah merasakan lezatnya keimanan. Adapun mereka yang rela menjual agamanya dengan perkara dunia, lebih mendahulukan perkara dunia dibanding akhirat, lebih milih murtad untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, diberikan bantuan uang, makanan atau yang lainnya agar mereka murtad, akhirnya mereka pun memilih hal itu. Ini diancam, ancaman yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman walakin man syara bil kufri sadra fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim dhalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Barang siapa kufur kepada Allah setelah ia beriman, kecuali mereka yang dipaksa, dalam keadaan terpaksa, dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, ini tidak membahayakan dia. Akan tetapi mereka yang senang dengan hatinya, memilih kafir setelah beriman, murtad, lebih memilih kesenangan dunia dibandingkan agamanya, dibandingkan akhiratnya, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan azab yang pedih. Karena mereka lebih mendahulukan kesenangan dunia dibandingkan akhirat, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Dalam ayat ini dikecualikan mereka yang melakukan perbuatan kufur karena terpaksa, diancam akan dibunuh, disiksa, siksaan yang dia tidak mampu menahannya, sehingga dia terpaksa melakukan ucapan kufur atau perbuatan kufur, namun hatinya tetap tenang dan keimanan, ini tidak membahayakan dia. Sebagaimana terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir. Karena kekufuran yang sesungguhnya, ridah yang sesungguhnya adalah dalam hati. Dia milih kekufuran dengan hatinya, dengan kesenangannya, dengan pilihannya. Ini yang mendapatkan ancaman. Adapun yang melakukan kekufuran secara zahir karena terpaksa, namun hatinya tetap tenang dan keimanan, ini tidak membahayakan keimanannya. Tidak masuk dalam ancaman ini. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga tanda yang terang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada padanya maka ia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan tiga perang yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qimish shalah.